Secerah hatiku penuh harapan padamu. Kini hancur berderai, kesedihan berantai, kunjung di hatiku yang hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ku ingin rasakan lebih lama lagi sama denganmu. Sama denganmu.